بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، hadis ke-325, hadis yang pendek. An Jabir radhiyallahu taala anhu qaal, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Law kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al Qur'an. Kami berazal dalam keadaan Qur'an masih turun. Kalau saja itu adalah sesuatu yang dilarang, tentu al Qur'an akan melarang kami. Sudah dibaca dan sudah dibahas makna-maknanya. Baqiya ma'ana al-ikhtilaf. Yang tersisa adalah perselisihan para ulama. Ikhtalaf al-ulama fi hukm al-azal. Berselisih para ulama tentang hukum al-azal. Fadhahab al-a'immatu thalath. Adapun para imam-imam yang tiga, imam madhab Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, ila jawazih. Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bolehnya al-azl fi zawjatil hurrah, pada istri orang yang merdeka. Biiznihha, tetapi harus dengan izinnya. Wa fi zawjah al-amah, adapun pada budak hamba sahaya, maka tergantung tuannya, pemilik budak tersebut. Wa fil amati bighairi idni ahad. Adapun pada budak perempuan, maka tidak izin pada siapapun. Maka ada tiga keadaan. Pertama, az-zawjah al-hurrah, istri orang merdeka, harus dengan izin sang istri. Yang kedua, istri al-abad. Saya punya budak laki perempuan, saya kan pengen budak saya bertambah jadi tiga kalau dia punya anak. Maka ketika mereka ini berazal, tidak boleh kecuali harus izin tuannya, pemiliknya. Harus dengan izin pemiliknya. Yang ketiga, kepada amah, ya terserah, enggak usah izin. Itu budakmu, mau azal mau tidak azal terserah kamu. Karena budak tidak memiliki hak, karena dia dimiliki oleh tuannya. Satu, dua, tiga. Yang pertama, istri merdeka harus dengan izin istrinya. Yang kedua, kalau budak mau berazal dengan budak perempuannya, harus izin tuannya. Sedangkan yang ketiga, tuannya kepada budaknya, budak perempuannya, dia terserah, tidak pakai izin. Pendapat siapa itu? Tiga imam mazhab, Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad. Wa istadallu ala jawazihi bihadainil hadithainil mutaqaddimaini wa ghairihima. Mereka membolehkan seperti itu dengan dalil dua hadis yang bersama kita. Hadis kunna na'zil wal Qur'an yanzil, dengan hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan kepadanya dengan kalimat, untuk apa kalau kalian berazal, kalau Allah takdirkan jadi akan jadi. Artinya silakan. Kalau takdirkan jadi, tetap jadi. Dengan dua dalil ini, mereka para imam-imam madhab yang tiga menyatakan bolehnya azal. Wastadallu ala taqyidi bi'idnil hurrah. Dan mereka memberikan syarat izin dari istri yang merdeka, yang bukan budak, berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'zil 'anil hurrah illa bi idniha. tidak boleh mengazil seorang wanita merdeka kecuali dengan izinnya. Qala Abu Dawud, sami'atul Imam Ahmad zakara hadzal hadis. Beliau mendengarkan hadis tersebut, hadis Abu Hurairah, fama ankarahu. Beliau tidak mengingkari. Baik. Ada tiga imam siapa saja? Abu Hanifah, wa Malik, wa Ahmad. Yang enggak ada siapa? Syafi'i. Wa dhahaba Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat jawazul azli mutlaqan. Bolehnya azal secara mutlak. Adikan dengan izin. Yang merdeka dengan izin istrinya, yang budak perempuan terhadap budak laki-laki terhadap budak perempuan, izin tuannya. Sedangkan seorang merdeka kepada budak, bebas. Tidak ada izin. Adapun Imam Syafi'i, beliau menyatakan bolehnya azal secara mutlak. Apakah fil hurrah atau fil amah? Apakah kepada istri yang merdeka ataupun kepada budak? Wa ra'aytu ar-rukhsah an 'ashrah min as-sahabah wa ruwiyat ar-rukhsatu, dan diriwayatkan kebolehan tersebut dari 10 sahabat. Imam Syafi'i menukil dari 10 sahabat yang membolehkan. Kira-kira apa alasannya? Kok boleh secara mutlak? Sebagaimana budak itu milik tuannya, istri juga milik suaminya. Sahih? Milik siapa itu? Ya milik suaminya. Baik. Dan itu dibahas di dalam bab menyusui. Siapa yang bertanggung jawab? Si pemilik susu. Ini pemilik istri. Siapa itu? Suaminya yang memiliki. Barakallahu fikum. Sehingga silakan azal. Suami yang menentukan dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi para wanita. Wa dhahaba ila tahrimihi mutlaqan. Sebaliknya, ada yang berpendapat haram secara mutlak, tidak boleh sama sekali. Siapa itu? Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Berpendapat bermadhab dengan madhab Dzahiri. Wa ta'ifatun, dan sekelompok ulama yang bersamanya, mustadilina bima rawahu Muslim. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Juzamah binti Wahab, qalat hadartu Rasulullah SAW fi unasin. Aku hadir menemui Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia. Fasa'aluhu 'anil 'azl. Mereka bertanya tentang azl. Faqala, maka Nabi menjawab, dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah membunuh anak yang samar-samar. Wa'dul khafi. Wa ja'alu hadzal hadis nasikhan li ahaditsil ibahah. Dan beliau menganggap dalil ini membatalkan, memansuhkan semua hadis-hadis yang lain. Allati hiya ala wifqil bara'ah al-asliyah. Yang dia itu mencocoki al-bara'ah al-asliyah. Bara'ah asliyah adalah hukum asalnya. Wa hadzal hadits naqilun 'anil bara'ah al-asliyah. Sedangkan hadis ini dinukil dari hukum asal. Hadza jawabuha. Wal ahsan al-jama' bainan nusus bila nasakh. Hukum yang paling baik, yang paling ahsan adalah jangan membatalkan hadis dengan hadis. Sebab hadis tadi tidak main-main. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang dikatakan mengubur anak tetapi khafi, samar-samar. Wal ahsan al-jama' bainan nusus bila nasakh. Tetapi jangan membatalkan yang satu memakai yang lain. Kalau bisa dijamak, dijamak. Ini pendapat hampir semua para ulama. Jadi jamak nasakh itu terakhir, alternatif terakhir. Kalau bisa dijamak, dijamak. Fayakunul asl ibahah. Maka jadilah ketika dijamak, hukum asalnya adalah kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Itu dari sekian sahabat, bukan satu orang. Kunna pun kami, para sahabat semua. Baik. Wahadal hadis yahmil ala ma aradal azal at-taharruz anil walad. Sedangkan larangan, kenapa muncul larangan? Itu adalah membunuh anak. Karena tujuan yang sama dengan jahiliyah, tidak mau punya anak. Dzalikal wa'dul khafi, itu adalah mengubur anak dengan samar-samar. Karena tujuannya. Sehingga al-'azl hukum asalnya boleh. Tapi tujuannya bukan menahan kelahiran. Tapi misalnya menjarakkan supaya susuan sempurna 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun maka lepas kembali dan seterusnya. Itu bukan wa'dul bana. Mengapa? Karena niatnya bukan menghindar dari anak. Adapun menghindar dari anak seperti jahiliyah. Anak ditolak, dibunuh. Fahadalah yaju. Itu tidak diperbolehkan sehingga dijuluki dengan wa'dul khafi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.